بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, kita mengkaji beberapa syarahnya para ulama tentang hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah kita membaca matannya dan mengerti maknanya, tentu kita akan menyimpulkan betapa agung dan mulia hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, huwa ashrafu hadithi li ahli syami. Hadith dari hadith Nabi alaih salatu wassalam yang sangat berharga, yang sangat mulia bagi penduduk negeri Syam. Ma'asyur al-ikhwah, kalau ini hadis yang asyraf di sisi penduduk ahli Syam, tentu bagi kita lebih memiliki kedudukan yang tinggi hadis azim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meletakkan bab di dalam sahih beliau melalui hadis ini. Beliau mengatakan, ay babu tahrimil zulmi. Lalu beliau membawakan hadisnya barakallahu fi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Salihin, beliau membawakan hadis ini di dalam bab Al-Mujahadah. Bab Al-Mujahadah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum bahwa hadis ini dalam istilah ulama, mustalahil hadis disebut dengan hadis qudsi. الرسول عليه الصلاة والسلام meriwayatkan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala lafzan wa makna. Lafaz dan maknanya dari Allah Jalla Subhanahu. Namun nilai membacanya hadis qudsi berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim membacanya setiap huruf bernilai ashr hasanat, hadis qudsi tidak demikian. Barakallahu fikum. Kita memulai dari lafaz yang pertama yang kita ambil pada pertemuan yang telah lewat. Qaulullahu azza wa jalla, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kalimat ini, barakallahu fikum, berisi makna bahwa Allah Jalla wa'ala nazzaha, telah mensucikan dan membersihkan dirinya dari sifat kezaliman. Bersamaan itu Allah Jalla wa'ala mampu untuk berbuat zalim terhadap seluruh hambanya. Allah Azza wa Jalla mensucikan dan membersihkan dirinya dari berbuat zalim dalam keadaan Allah Jalla wa'ala mampu untuk berbuat zalim kepada seluruh makhluknya. Walakinnahu la yaf'aluhu. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala tidak melaksanakannya, tidak melakukannya. Fadlan minhu wajudan wa karaman wa ihsanan ila ibadi. Allah Jalla wa'ala tidak melakukan hal itu kepada hamba-hambanya dalam kondisi dia Allah Jalla wa'ala mampu melaksanakannya karena sebuah karunia, karena kedermawanan Allah Azza wa Jal, karena pemuliaan dari Allah Subhanahu dan karena kebaikannya atas semua makhluknya. Sampai-sampai sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lau anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Dan kalau Allah Azza wa Jalla mengazab seluruh penduduk langit, menyiksa mereka dan menyiksa seluruh penduduk bumi, maka dia menyiksa mereka bukan karena Allah berbuat zalim buat mereka. Walau rahimahum, namun jika Allah Jalla wa'ala merahmati mereka seluruhnya, lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Niscaya rahmat Allah Jalla wa'ala itu lebih baik bagi mereka dibanding dengan amalan-amalan mereka. Ibnu Ad-Dailami mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga mengatakan yang sama. Mendatangi Zaid Ibnu Thabit, lalu Zaid Ibnu Thabit menukilkan dan meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam semisal itu. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'syar al-ikhwah, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari perbuatan zalim atas hamba-hambanya, padahal dia mampu dan sanggup untuk berbuat zalim atas seluruhnya, Allah nafikan dengan berbagai macam bentuk. Di antaranya Allah Jalla wa'ala menafikan iradah, kehendak dan keinginannya untuk berbuat zalim atas hamba-hambanya. Seperti di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Imran ayat 108. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah Jalla wa'ala menafikan keinginan, kemauan dan kehendaknya untuk berbuat zalim atas seluruh alam ini. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا lil alamin, dalam surat Al Imran ayat 108. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kezaliman, berbuat zalim atas seluruh alam. Wasani yang kedua, Allah Jalla wa'ala menafikan kekhawatiran dan ketakutan dari hamba-hambanya di saat pemberian hasil dan nilai apa yang dia telah lakukan dan perbuat di dunia ini. Allah Jalla wa'ala menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Yaqulullahu Azza wa Jalla fi kitabih, dalam surat Taha ayat 112. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Allah Jalla wa Ala berfirman, barang siapa yang melakukan amal-amal kesalehan dan dia dalam kondisi mukmin, beriman kepada Allah Jalla wa Ala, maka dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan takut untuk diperlakukan zalim oleh Allah Jalla Subhanah. Hadma, dikurangi nilai kebajikan dan kebaikan yang dilakukan, dia tidak khawatir. Allah Jalla wa Ala tentu ingin memsucikan dan membersihkan dirinya dari sifat kezaliman dengan cara mengangkat dan menghilangkan kekhawatiran pada diri orang yang beriman di saat penunaian dan pembayaran hasil-hasil usaha dan kerjanya di atas dunia. Orang yang beriman tidak akan takut akan diperlakukan zalim oleh Allah Azza wa Jal. Orang yang beriman tidak akan khawatir dan takut untuk kemudian dikurangi nilai, dikurangi pembayaran, dikurangi ganjaran, kebaikan, pengorbanan, ketaatan yang dilakukan di dunia. Allah nafikan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala juga mensucikan dirinya dalam bentuk menafikan langsung perbuatan kezaliman. Tentu barakallahu fikum, yang akan merasakan dan yang akan memetik faedah dari ayat yang seperti ini, mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala sekaligus memasukkan kabar gembira ke dalam hati mereka. Anda jangan takut, Anda jangan khawatir, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah tidak akan berbuat zalim kepada engkau dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Jalla wa Ala tidak akan berbuat zalim di hadapan engkau di saat engkau sampai ke sisinya. Bushra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wala yadlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Rabb engkau tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, hatta orang kafir kepada Allah. Orang yang kufur kepadanya, rahimani wa rahimakumullah, namun betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau mereka-mereka dan kita inilah yang banyak melakukan kezaliman buat diri kita sendiri di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kita akan lihat bagaimana bimbingan para ulama terhadap penggalan yang kedua. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah Jalla wa'ala yaqul, inna allaha la yadhlimu mithqala dharrah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim, walaupun dalam takaran yang paling kecil. Ukuran yang paling kecil, Allah tidak akan berbuat zalim. Wa intaku hasanah, namun jikalau pada diri engkau itu adalah kebaikan, yudha'ifha, dia Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan barakallahu fikum. Yang disebutkan tadi, Allah Jalla wa Ala tidak menyiksa atau tidak berbuat zalim kepada hambanya. Bersamaan Allah mampu berbuat karena sifat, karena karunia, karena kedermawanan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dijanjikan oleh Allah Jalla subhanahu, kalau Allah membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, adil atau tidak? Adil atau tidak? Barakallahu fikum. Sebuah keadilan. Ketika Allah Jalla wa'ala membalas satu kebaikan dengan lipatan kebaikan, karunia dari Allah Jalla subhanahu. Barakallahu fikum. Karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya Allah membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang setimpal, itu sebuah keadilan, kedermawanan bagi Allah Jalla subhanahu. Namun janji Allah Jalla wa'ala, satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim, seorang muslimah, mukmin dan mukminah, telah dijanjikan oleh Allah Jalla subhanahu, satu kebaikan itu bernilai berlipat-lipat. Karunia dari Allah, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Jalla subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kejelekan, kejelekan yang dilakukan oleh hambanya, maka Allah tidak menulis dan membalasnya kecuali dengan yang setimpal kejelekan yang dilakukan. Keadilan barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, jikalau kebaikan pada diri seseorang Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan ganjaran dan nilainya sebagai bentuk karunia tambahan dan lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada penggalan yang kedua, terkait dengan pengharaman Allah Jalla subhanahu wa ta'ala tentang perbuatan zalim terhadap hambanya. Barakallahu fikum. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُ. Dan aku jadikan di antara kalian itu menjadi perbuatan yang haram, maka janganlah kalian saling zalim, menzalimi. Aku jadikan di antara kalian perbuatan kezaliman itu menjadi sesuatu yang haram, maka janganlah engkau berbuat zalim barakallahu fikum di antara kalian. Nuqtah muhimmah, yaitu tidak diperbolehkan seseorang mentazkiyah dirinya dengan tidak berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang ketidakbolehan hal itu. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Mungkin ketika kita mendengar hadis seperti ini atau ayat yang melarang, seringkali kita arahkan hadis ini kepada orang lain. Seringkali hadis ini kita jadikan anak panah untuk menembak saudara kita. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita ingin memetik manfaat dan faedah yang lebih besar lagi buat diri kita sendiri. Mari anak panah ini kita arahkan kepada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita ingin barakallahu fikum beramal, mengilmui dan beramal? Termasuk dari sebuah kecerdasan dalam bahasa al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di saat hidupnya itu lillahi, untuk Allah Jalla wa'ala wad-daril akhirah, kecerdasan orang ini nampak di saat dia mempelajari, mengkaji, mendalami tentang dirinya sendiri barakallahu fikum. Mengkaji dan mendalami tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya penuh dengan uyub, dengan aib-aib yang dia dituntut untuk melenyapkan aib ini. Sifat-sifat dan penyakit yang banyak dia dituntut untuk mengobati dirinya, menghilangkan penyakit-penyakit ini barakallahu fikum. Tentu ini teguran buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa hadis ini pertama kali kita jadikan anak panah yang mengarah pada diri kita. Fala tazalamu. Jangan kalian saling zalim menzalimi. Bagaimana kita akan mensucikan diri dari perbuatan zalim, sementara terbaik umat, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, di saat turunnya ayat yang menjelaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Apa kata mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam? Kekhawatiran, ketakutan, kengerian, kalau ayat ini mereka-merekalah yang dituju. Mereka-merekalah yang kena barakallahu fikum. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa dari kami ini atau dari kita ini yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Maka untuk kita memetik nilai-nilai dalam kesempatan ini, bimbingan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, arahan-arahan para ulama melaluinya, kita jadikan bahwa ini seolah-olah sebuah senjata yang tajamnya itu mengarah kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan bimbingan ilmu dan bimbingan amal, memetik nilai-nilai ilmu dan memetik nilai-nilai amal. Barakallahu fikum pada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ingatkan, barakallahu fikum, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalimat ini tajma'u ad-dina kullahu. Tajma' ad-dina kullahu. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku jadikan perbuatan zalim itu menjadi perbuatan yang haram, maka jangan kalian saling zalim menzalimi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya jumlah ini tajma'u dina kullahu, menghimpun agama secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Keep gambarannya. Bahwa kalimat ini menghimpun agama secara keseluruhan. Beliau menjelaskan, fa inna ma nahallahu anhu raji'un ila dhulmi. Karena semua apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal akan kembali bila dikerjakan kepada perbuatan zalim. Saya ulangi kembali. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, jumlah yang kedua dari hadis ini, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, maka jangan kalian saling zalim menzalimi, mencakup dan menghimpun agama secara keseluruhan. Dalilnya atau sisi barakallahu fikum penggaliannya, ilmunya yaitu, fa inna ma nahallahu anhu raji'un ila dhulmi. Karena semua apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, kita bertemu larangannya di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka larangan ini kembali kepada perbuatan zalim. Wa kullu ma amara bihi raji'un ilal adli. dan semua apa yang Allah memerintahkannya akan kembali kepada sikap keadilan. Allahu Akbar. Sehingga barakallahu fikum, sungguh amat sangat penting untuk kita mengkaji dan mendalaminya. Karena kita yang memikul amanat da'watu ilallah jalla subhanah harus benar-benar memiliki kesiapan jiwa dan kesiapan mental. Di samping juga kebersihannya barakallahu fikum. Maka bimbingan di dalam hadis ini juga untuk barakallahu fikum menyiapkan diri kita sendiri. Sebagaimana generasi pertama umat ini barakallahu fikum dididik mentalnya, dipersiapkan mentalnya untuk memikul kemungkinan-kemungkinan pahit yang terjadi dalam perjalanan memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kondisinya melakukan kezaliman, mampukah kita untuk memikul sesuatu yang berat ini? Makanya hadis ini kita jadikan sebagai pembelajaran ke dalam diri kita sendiri untuk memiliki kesiapan-kesiapan barakallahu fikum, melenyapkan segala hal yang akan menjadi duri di dalam daging kita barakallahu fikum di saat memikul amanat yang agung dan mulia ini. Kaif seseorang akan mampu dan sanggup untuk menerima kebenaran, menjadikan kebenaran itu di atas segala-galanya kalau dia dalam kondisi berbuat zalim barakallahu fikum pada dirinya, berbuat zalim kepada orang lain? Tidak mungkin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ma'syaral ikhwah, dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyadarkan diri kita sendiri bahwa semua larangan di dalam agama ini akan kembali kepada kezaliman. Apa iya kita akan kaji dan dalami? Demikian sebaliknya, perintah di dalam agama ini akan kembali kepada keadilan barakallahu fikum. Beliau mendatangkan firman Allah jalla subhanahu, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizani liyakuman nasu bil qist, liyakuman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi. Allah Jalla wa'ala mengatakan, sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami, para rasul, dengan membawa al-bayyinat, penjelasan, keterangan-keterangan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, wal mizan, tolak ukur, timbangan, liyakuman nasu bil qist, agar manusia itu bisa tampil, bisa hidup dengan keadilan, kata Allah jalla subhanahu. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa Ala menceritakan di dalam Al-Quran ini, di dalam ayat ini, Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya perintah, di dalamnya larangan, agar manusia ini bisa menegakkan keadilan. Lepas dari belenggu kezaliman, barakallahu fikum. Mari kita lihat secara dalam lagi. Bahwa semua larangan itu akan kembali kepada kezaliman bila dikerjakan. Dan perintah-perintah Allahu Jalla wa'ala akan kembali kepada keadilan bila dibuktikan di dalam hidup. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, kezaliman itu ada dua bentuknya. Ahaduha, kata beliau, yang pertama adalah zulmun nafsi. Kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kita berbuat zalim pada diri kita sendiri. Inilah yang kita isyaratkan di depan. Untuk jangan sekali-kali kita membersihkan, mensucikan diri kita dari berbuat zalim dengan cara memakai dalil ini, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, atau nas-nas yang semakna dengannya, kita jadikan sebagai anak panah lalu kita lemparkan kepada orang lain. Jangan. Namun barakallahu fikum, kita jadikan sebagai pembelajaran ke dalam diri kita sendiri, bimbingan, arahan buat diri kita sendiri. Yang pertama adalah zulmun nafsi, kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kemudian beliau menjelaskan, wa a'zamuhu, kezaliman terhadap diri yang paling besar, asyirku, berbuat syirik kepada Allahu Jalla Subhanah. Sebagaimana Allahu Jalla wa Ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, dalam surat Luqman ayat 13. Kemudian setelah kesyirikan ini, perbuatan dan sikap berbuat zalim terhadap diri kita, summa yalihi al-ma'asi al-akhtilafi ajnasiha min kabair wa saghair. Setelah berbuat zalim terhadap diri yang paling besar ini, kemudian disusul dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, berbagai ragam jenis kemaksiatan, dari maksiat yang paling besar dan yang paling kecil. Siapa dari kita yang mau lagi untuk mensucikan dan membersihkan dirinya, bahwa dia tidak berbuat zalim. Ternyata perbuatan kemaksiatan, mulai dari yang paling kecil jenisnya sampai kepada yang paling besar, maksiat itu adalah perbuatan zalim pada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi inilah yang kita maksudkan di depan. Kita isyaratkan dan kita arahkan pada diri kita sendiri. Dan kita ingin menjadi orang yang terbaik di dalam dakwah ini. Kita ingin menjadi orang yang abna dakwah. Generasi dan para putra-putra dakwah, putri-putri dakwah. Yang sadar barakallahu fikum. Yang sedang bangun. Yang sedang terus belajar tentang dirinya sendiri. Mempelajarinya, membenahinya barakallahu fik. Kalau ini yang terus kita lakukan. Pembenahan ke dalam diri kita sendiri. Insya Allah barokat. Akan semakin gampang dan mudah barakallahu fikum turunnya. Dan tentu untuk kemampuan memikulnya ke panggung pertarungan hebat terkait dengan dakwah ini. Disokong dan didukung oleh kesiapan diri kita barakallahu fikum. Untuk memikulnya rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan mencoba. Mengkaji, menggali, mendalami kekurangan yang ada pada diri kita. Sementara kita tahu pertarungan di luar dakwah ini betapa besarnya. Kita berharap kita keluar menjadi pemenang di dalam hidup ini. Kalaupun harus meninggal di dalam membelanya. Meninggal di dalam mendapatkan gelar asyahid. Kalaupun kita membawa perjalanan perjuangan ini sampai menuju Allah, kita dikokohkan dan diistiqomahkan di atasnya sampai kita bertemu barakallahu fikum dengan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan sekarang bahwa perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang hamba pada dirinya sendiri, yaitu dengan berbagai ragam dan jenis dosa serta maksiat yang dilakukan dan dikerjakan. Tingkat kezaliman diri yang paling besar terkait dengan diri Allah Jalla wa'ala, asyirku billahi. Menyekutukan Allah Jalla subhanah. Kita bisa mengelus dada. Alhamdulillah. Kita telah belajar akidah. Kita telah belajar tauhid. Kita telah belajar berbagai macam bentuk syirik. Kita mencoba untuk membersihkan diri. Melepaskan diri. Menjauhkan diri dan meninggalkannya. Syirik besar barakallahu fikum. Tapi belum tentu kita bisa bebas dari syirik kecil. Belum tentu barakallahu fikum. Ini masih terkait dengan kesyirikan. Belum kita berbicara tentang dosa, maksiat barakallahu fikum. Tentang kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih berbicara tentang dosa kesyirikan barakallahu fikum. Kalau kita bisa bebas, selamat dari dosa syirik yang paling besar, kita tidak menyembah kepada selain Allah. Kita tidak sujud di hadapan selain Allah. Kita tidak bersumpah, kita tidak ini, kita tidak itu. Tetapi barakallahu fikum, syirik kecil yang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namal. Terkait dengan hadis barakallahu fikum, syirik kecil, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan syirik kecil di tengah umat ini, akhfa min dabibin namal, lebih tersembunyi dari rangkakan barakallahu fikum semut. Apalagi kalau semut itu berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Siapa yang akan bisa menerkanya? Kalau di batu ini sedang ada semut berjalan, walaupun mungkin kita sama-sama berada di depan batu ingin nonton semut hitam berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, kecuali kalau mata kita ada senternya, mungkin bisa melihat, tapi tidak mungkin barakallahu fikum. Beratnya rahimani wa rahimakumullah. Apalagi terkait dengan persoalan riya dalam hidup kita. Banyak hal yang akan mengundang datangnya penyakit atau ingin pamer, ingin tampil, ingin kemudian muncul ujub pada dirinya barakallahu fikum, terlalu banyak. Kehebatan kita, kepintaran kita, hafalan kita terhadap Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kesolehan kita, semuanya ini akan dimanfaatkan oleh setan untuk kemudian mengikis nilai-nilai ketaatan pada diri kita sendiri. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, dengan terus kita membenahi diri kita sendiri, kita mencoba dengan terus melakukan pembenahan, koreksian ke dalam diri kita sendiri, dalam memikul amanat yang besar ini barakallahu fikum, sambil kita menengadahkan tangan kepada Allah, meminta keistiqomahan, meminta bantuannya, meminta pertolongan untuk kita bisa lulus dalam usaha pembenahan diri kita sendiri. Setelah itu kita meminta buat teman-teman kita yang sedang berjuang sama dengan diri kita, memintai kelulusan mereka, diberikan keistiqomahan kepada mereka dalam sujud kita, dalam doa-doa kita. Jangan dilupakan. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum mengingatkan tentang seseorang yang murah dalam mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib. Saudaranya tidak ada, jauh barakallahu fikum nan sana, tetapi dia dekat di dalam doanya. Dia mintakan istiqomahan karena dia sama-sama berjuang bersama saudaranya barakallahu fikum. Ketika engkau memurahkan dirimu mendoakan saudaramu fi dhahril ghaib, di saat saudara tidak ada di depan, malaikat akan mengatakan kepada diri engkau, walaka mitluhu. Walaka mitluh. Anda memperoleh sepertinya malaikat barakallahu fikum. Berdoa dalam usaha pembenahan diri kita ke dalam barakallahu fikum, meminta bantuan, meminta pertolongan, berdoa kepada Allah untuk bisa selamat dari ujub, dari riya, dari ini. Wallahi betapa beratnya. Di satu sisi kita menemukan betapa gencarnya setan untuk terus membisikkan di telinga ini, membisikkan barakallahu fikum diri kita, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang itu akan membuka pintu untuk dia bisa menguasai kita sendiri. Ini contoh dalam syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Kita bisa selamat dari syirik besar, belum tentu kita bisa selamat dari syirik kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Lah kalau kita enggak sadar selalu, kalau kita tidak sadar di dalam membenahi diri kita, melihat, mengoreksi amal kita, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau engkau telah berusaha mengarahkan dalam upaya penggalian terhadap aib-aib dirimu, Anda akan menemukan jalan. Anda akan mengerti amalan-amalan yang mungkin tercampur baur. Kita akan dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita beranjak kepada dosa selain dosa syirik. Tadi dosa syirik sudah berat sekali untuk kita bisa melepaskan secara total. Kalau kita bisa lepas dari syirik besar, belum tentu kita bisa lepas dari syirik kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asi, perbuatan dosa, barakallahu fikum, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik dengan sengaja atau ada keinginan atau tidak, sementara kita mengkaji pada diri kita, muyul warrukun, kecenderungan untuk ke arah demikian itu sangat-sangat besar. Semua ragam kedosa, kecil ataupun besar, ternyata itu adalah sikap berbuat zalim pada diri kita sendiri. Dosa yang diperbuat oleh mata, dosa yang diperbuat oleh telinga, dosa yang diperbuat oleh barakallahu fikum pikiran kita, tangan kita, kaki kita, yang kalau kita benar-benar mencoba mengkaji, mendalami lagi, ternyata dosa walaupun kecil tetap berdampak dalam hubungan kita dengan Allah Jalla Subhanah. Sehingga tidak boleh meremehkan dosa walaupun kecil. Karena kalau kecil diremehkan, tambah lagi, tentu akan menumpuk menjadi dosa besar. Tapi coba dosa besar, kalau kita tutup dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, tidak akan menjadi besar. Rahimani wa rahimakumullah. Seringkali setan bermain dengan memasukkan sikap peremehan dan pengentengan kaitannya dengan dosa kecil. Padahal yang kita maksiati dengan dosa kecil, yang kita maksiati dengan dosa besar, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla wa Ala yang kita barakallahu fikum maksiati. Ini bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri. Siapa yang akan membersihkan dirinya? Yang tidak punya rasa malu, barakallahu fikum, saya kira saya dan segenap saudaraku mengaku tidak pantas. Bimbingan ayat, bimbingan hadis untuk saya arahkan kepada teman saya. Tapi kita akan mengarahkannya pada diri kita sendiri. Kita banyak berbuat zalim. Teman kita juga terjatuh ke dalam yang sama, barakallahu fikum. Maka subhanallah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala memberitahukan kita asal muasal pokok pangkal landasan keadilan di dalam hidup untuk menyingkirkan perbuatan-perbuatan zalim. Beliau akan bawakan dan sampaikan kepada kita barakallahu fikum. Insyaallah kita akan langsungkan barakallahu fikum pada sesi yang keberikutnya mengambil fawaid untuk pembenahan ke dalam diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.